ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Karena itu di dalam makan saya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita sering makan banyak tapi seakan-akan tidak kenyang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali makan kalian berpisah-pisah, makan sendiri-sendiri. Kata beliau, ijtami'u 'ala ta'am, berkumpullah kalian, bersamalah kalian di dalam makan. Maka para sahabat pun makan bersama dan mereka merasakan keberkahan. Ini dalam makan bersama saya terdapat keberkahan, apalagi di dalam kehidupan besar yang padanya terbingkai berbagai kemaslahatan-kemaslahatan yang agung, yang di dalam kehidupan bersama ini terdapat keamanan bersama, terdapat perkara-perkara penting yang diperlukan oleh setiap manusia di dalam urusan dunia maupun di urusan agamanya.